Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang kemarin telah kita sampaikan golongan manusia yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, yaitu orang yang sakit dan orang yang safar, al-marid wal-musafir, orang yang melakukan perjalanan. Lalu kita sampaikan tentang keadaan orang yang sakit itu. Kemudian safar, ini juga dibagi menjadi dua, al-musafir. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wal musafiru ala kismaini, musafir itu ada dua golongan, sebagaimana sakit ada golongan yang tidak diharap sembuhan penyakitnya, penyakitnya sudah kronik seperti kanker, maka ini tidak berpuasa tetapi bayar fidyah. Dan ada yang sakitnya tariun, sakitnya seketika muncul dan bisa sembuh, maka ini ada tiga keadaan. Kemudian al-musafir ala kisma ini ahadihima, salah satunya mayaksidu bisafarihi at-tahayyul alal fitr, fala yajuzu lahu al fitru li anna at tahayyul alal faradillahi ta'ala la yuskituha. Yang pertama adalah orang yang memaksudkan, meniatkan dari safarnya itu sebagai hilah untuk dia berbuka, jadi kan sebagai alasan saja, sebagai tipu daya saja, hendak menipu Allah Subhanahu wa taala supaya bisa makan. Kalau kita kesamarindakan safar, niatnya safar biar bisa makan. Atau biar dia bisa bersenang-senang dengan istrinya. Nah, sini safar kesama rendah, nginap di penginapan. Nah, kita kan musafir, boleh berbuka. Maka dia pun melakukan seperti apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang berbuka. Orang yang tidak berpuasa, makin adalah hilah. Ini di budaya. Maka tidak boleh baginya untuk berbuka orang seperti ini. Karena orang yang melakukan tipu daya terhadap kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, maka tipu daya yang dilakukan tidaklah bisa menggugurkan kewajiban. Beda kalau memang niatnya safar, ada kebutuhan di Samarinda, mau berobat ke Samarinda. Atau ada yang perlu dia beli di sana, atau ingin menjenguk keluarga di sana, dia safar, maka boleh baginya berbuka. Tapi kalau dia niatnya salah, niatnya cari alasan biar bisa makan, bisa berbuka, maka ini tidak boleh. Tidak diberikan keringan baginya untuk berbuka, tidak boleh berbuka. Yang kedua, man la yaksidu dhalik falahu salatu halat, orang yang melakukan safar dengan tidak memaksudkan safarnya itu hilah agar dia bisa berbuka, bukan karena alasan supaya bisa berbuka, tapi memang niatnya dia safar, ada keperluannya dia harus safar, maka keadaan ini juga dibagi menjadi tiga sebagaimana pada orang yang sakit. Al-hal al-ula, keadaan yang pertama, orang yang musafir ya. Ayasyukka alaihi as-sawm masyakkatan syadidatan fayuhramu alaihi ayasum. Yang pertama, keadaan yang pertama, orang yang safa adalah berat baginya untuk berpuasa dengan rasa berat yang sangat. Tidak loyo, lemah. Kalau dia berpuasa bisa sampai sakit, bisa sampai pingsan. Maka pada keadaan seperti ini diharamkan baginya untuk berpuasa. Lianan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwatil fath shaiman, pada Fathu Makkah beliau berpuasa, pada perang Fathu Makkah beliau berpuasa. Fabalaghahu annan nas qad syaqqa alaihim siyam, namun sampai berita kepada beliau bahwasanya manusia sungguh merasakan rasa berat yang sangat di dalam menjalankan puasa. Wa annahum yanzuruna fima fa'ala, dan mereka pun melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan Nabi. Dan Nabi berpuasa. Fada'a biqadahi mimma ba'da al-'ashr fa syaribahu, beliau meminta kidah bejana yang berisi air setelah salat asar, lalu beliau meminum. Wan nas yang turun, dan manusia melihat pada Nabi meminum. Nah, tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berpuasa. Faqila lah inna ba'dun nas qad shamu, dikatakan kepada beliau sebagian manusia berpuasa. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan ulaikal usah, ulaikal usah, mereka itulah orang-orang yang usah, mereka itulah usah orang-orang yang maksiat, artinya tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang lain, beliau melihat seorang sahabat sampai pingsan, sampai menyebutkan laisa minal bir asyam fis safar, bukan kebaikan itu berpuasa ketika safar. Ini karena orang yang ini berpuasa ketika dia safar dalam keadaan berat baginya sampai dia pingsan. Dulillah alaih, sampai pingsan. Syarat ini adalah syarat yang mudah, memberikan kemudahan kepada umat. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidaklah menghendaki bagi kalian itu kesulitan. Kalau safar berat untuk berpuasa, jangan dipaksa berpuasa. Apalagi sampai kalau merasakan rasa berat yang sangat, sampai letih, sampai loyo, sampai tidak ada tenaga, maka dalam kondisi seperti ini diharamkan untuk baginya berpuasa. Keadaan yang kedua, al-hal ats-tsaniyah, ayasyqa alaihi as-shaum masyaqqatan ghaira syadidatin fa yukrahu lahu as-shaum lima fihi min al-udul an rukhsatillahi ta'ala. Keadaan yang kedua, yasyqa alaihi as-shaum, berat baginya berpuasa, masyaqqah ghaira syadidah, tapi rasa berat yang enggak begitu berat. Ada masyaqqah, ada merasa berat, tapi enggak seperti keadaan pertama merasakan berat sekali. Masyaqqahnya ghaira syadid, beratnya itu bukan berat yang sangat. Maka pada kondisi ini orang tersebut dimakruhkan baginya untuk dia berpuasa. Tinggal kita mengukur ya, keadaan kita masing-masing yang safar. Kalau masyaqqahnya syadidah maka diharamkan. Kalau masyaqqahnya ghairu syadidah maka dimakruhkan. Lima fihi al-udul an rukhsatillahi ta'ala, dimakruhkan berpuasa karena itu tidak mengambil rukhsahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-hal tsalitsah, alla yashqa alayhi as-shaum fayaf'alu al-aysar alayhi min as-shaum wal-fitr. Keadaan ketiga, tidak ada rasa berat baginya. Di kita sekarang ini kondisi safar enggak harus berat. Kita mau ke Samarinda, mau ke Balikpapan, enak saja naik kendaraan, naik mobil, AC enggak panas. Walaupun jarak jauh, jarak tempuhnya jauh, tapi kendaraannya nyaman, jalannya enak. Naik pesawat 1 jam sampai, tidak ada rasa berat. Beda dulu, orang-orang dulu di zaman Rasulullah, para sahabat dan setelahnya, para imam, mereka di dalam safar ya, menggunakan kendaraan unta, di bawah terik matahari, di padang pasir, sampai ada yang berjalan kaki menempuh 600-an kilo. Ini berat sekali. Tapi kalau enggak ada keberatan, enggak mudah baginya, maka fayaf al katasya al aisar alai, maka ya melakukan yang paling mudah baginya. Apakah dia berpuasa atau dia berbuka? Kama fi sahih Muslim An-Nabi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qal kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fi harrin syadidin. Kami keluar bersama Nabi safar di bulan Ramadan di bawah har syadid, panas yang terik. Hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har, sampai salah seorang di antara kami itu meletakkan tangannya di atas kepalanya, melindungi kepalanya karena siddatil har, teriknya matahari. Wa ma fina sha'im illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawaha. Rasulullah berpuasa. Tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibn Rawaha. Nah, dia mampu untuk berpuasa. Tidak merasakan berat. Ini keadaan bagi safar. Mirip keadaan orang yang sakit. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, qad furida siyam syahr Ramadan fi sana tsaniyah min al-hijrah wa shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat, dan puasa itu diwajibkan di bulan Ramadan pada tahun yang kedua dari tahun hijrah. Dari hijrah tahun kedua diwajibkan puasa ini. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan puasa selama 9 Ramadan. 9 tahun beliau berpuasa. Diwajibkan pada tahun kedua, beliau meninggal pada tahun ke-11 Hijriah. Jadi 9 tahun. Disebutkan juga oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di Tawdih Al-Ahkam. Wa furida shaum Ramadan fi Sya'ban fi sana tsaniyah min al-Hijrah. Diwajibkan puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Fa shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat ijma'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 Ramadan secara ijma'. Wa sara shaum Ramadan hatman wa ruknan min arkan al-Islam, man jahada wujubahu kafar. وَمَنْ أَفْتَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَهُوَ مُكِرٌ بِوُجُوبِهِ فَقَدْ فَعَلَ ذَنْبًا عَظِيمًا يَجِبُ تَعْزِيرُهُ وَرَدُّهُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَضَاءُ مَا أَفْتَرَ. Kata Syekh Al-Fauzan, maka menjadilah puasa Ramadan itu hatman, wajiban, wa ruknan min arkanil Islam, dan rukun dari rukun-rukun Islam. Barang siapa yang dia menolak kewajiban puasa, mengatakan puasa itu tidak wajib, meyakini tidak wajibnya puasa, maka dia kafir, kafirkan. Barang siapa yang meyakini tidak wajibnya sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dari perkara daruriyat, maka dia telah kafir. Seperti salat, seperti haji, mengatakan haji enggak wajib, puasa enggak wajib, zakat enggak wajib, maka dia telah kafir. Karena semua orang ini perkara daruri, orang sudah tahu semua. Beda kalau misalnya sinsak dalam berwudu, hukumnya wajib. Tapi ada orang mengatakan enggak wajib sinsak ketika berwudu. Enggak wajib. Apakah dikafirkan atau kafir? Nah, tidak. Ini perkara daruri. Dan enggak ada khilaf. Tidak ada perselisihan ulama di dalamnya. Beda kalau masalah-masalah yang ada perselisihan, maka tidaklah nah menyebabkan orang keluar ketika tidak mengambil pendapat yang mengatakan wajib, mengambil pendapat yang mengatakan mustahab. Wa man naftara min ghairi udhrin, barang siapa yang dia berbuka tanpa uzur makan. Ya, makan sengaja, makan enggak ada uzurnya. Enggak ada sakit, enggak ada safar. Enggak ada mungkin karena kerja berat yang menghabiskan tenaga. Ya, sekedar makan. Karena lapar aja dia. Tanpa udzur, namun dia mengakui kewajibannya, maka sungguh dia telah melakukan satu dosa yang besar. Dosa besar. Sengaja berbuka, sengaja makan, minum di bulan Ramadan, membatalkan puasanya, maka dia telah melakukan satu dosa besar. Yajibu ta'ziruhu waraduhu alaih, maka wajib bagi orang seperti ini diberi pelajaran, peringatkan kepadanya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qada'u ma aftara, dan membayar, mengganti puasa yang telah dia batalkan. Selesai pembahasan darus awal. Hadarsu tsani, pelajaran yang kedua. Fi bayan ma yathbutu bihi dukhul syahr Ramadan al-mubarak. Penjelasan dengan apa? 6. Masuknya bulan Ramadan yang mubarak tersebut. Ma yathbutu bihi dukhul, dengan apa menjadi sabit, ya ditetapkan. Penjelasan tentang dengan apa ditetapkannya masuknya bulan Ramadan yang mubarak. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hillata mawaqita lin-nas. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala: "Faman syahida minkum asyhara falyasumhu." Faqad awjaba Allahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah 'ala 'ibadihi shoma syahr Ramadan kulluhu min awwalihi ila akhirih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa di antara kalian yang telah menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan dengan ayat ini pada hamba-hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan seluruhnya, dari awal sampai akhir, dari awal bulan sampai akhir bulan. Wa awaluhu yu'rafu bihadi amrain, dan awalnya puasa itu diketahui dari salah satu dua perkara. Diketahui maksudnya bulan Ramadan dari salah satu dari dua perkara. Yang pertama beliau sebutkan al-amru al-awwal. Perkara yang pertama yang menjadi tanda awal masuknya Ramadan, ru'yatul hilal, ru'yatu hilalihi, yaitu dengan melihat hilal bulan. Melihat hilal, melihat bulan, apakah sudah terlihat hilal di akhir bulan? Akhir bulan itu bulan jadi tidak tampak. Dan kemudian untuk masuk ke bulan berikutnya dilihat, apakah sudah kelihatan bulan sabit. Lima rawahu syaikhan ghairuhuma an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'ftiru. Fa yanghumma 'alaikum faqdiru lahu. Dalilnya ditetapkan masuknya bulan Ramadan adalah ru'yatul hilal, melihat hilal, melihat bulan. Al-hilal halla itu maknanya tampak, terlihat. Maka sudah tampak, sudah terlihat, berarti mana hilal. Dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan selain dari keduanya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya fa'ftiru maka berbukalah. Maknanya di sini fa'ftiru berbuka, sudah selesai bulan puasa, masuk kepada Id, hari Id. Jadi puasa dilihat dari hilal, dan selesainya puasa juga dengan hilal, menunjukkan sudah masuk Syawal, satu Syawal, berhari raya kaum muslimin. Fa yanghumma 'alaikum, kalau terhalang bagi kalian, gumma itu bisa karena mendung, terhalang mendung, jadi terlihat, tidak terlihat bulannya, atau yang lain karena ada kabut tebal, atau karena ada asap, atau karena debu, tidak bisa dilihat bulan, maka faqdiru lahu, ya tentukanlah. Dan riwayat, dan riwayat faqmilu salasin, dan riwayat yang lain faqdiru salasin, tetapkan 30 hari. Jadi kalau enggak bisa dilihat hilal pada tanggal 29 Ramadan, dah besoknya ya 29 sudah ru'yah, untuk menentukan besok masuk Syawal atau belum. Tapi karena ada mendung, ada sesuatu yang menghalangi, enggak, sehingga bulan tidak bisa terlihat. Nah. Oh, maknanya di Syaban ya, bukan di Syawal, di Syaban. 29 Syaban. Berarti ya bukan di awal Ramadan. 29 Syaban itu ru'yatul hilal. Tapi kalau ada mendung tidak bisa dilihat bulan, maka sempurnakan menjadi 30 hari. 30 hari. Wa rawa Imam Muhammad wa Nasa'i an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tasum hatta tarau al-hilal wa la tuftiru hatta tarauhu. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan jangan kalian berbuka berhari raya sampai kalian melihat hilal. Jadi ini ya, yang pertama dengan apa ditetapkannya bulan Ramadan atau puasa Ramadan itu, dan dengan apa berakhir, dengan ru'yah, bukan dengan hisab, bukan dengan hisab. Ini cara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para imam. Tidak ada mereka menentukan puasa Ramadan dengan hisab. Hisab dengan matahari. Kalau dengan hijriah itu dengan ru'yah, karena penanggalannya berbeda. Penanggalan hijriah dengan penanggalan miladi, masehi, harinya berbeda, lebih panjang. Nah, ini hisab. Ibnu Dakhil al-Aid menyebutkan, kata beliau, alladhi yaqul, yang aku katakan, innal hisab la yajuz ay yu'tamada alaihi fis shaum. Hisab itu ya menentukan puasa dengan cara hisab, dan ada yang menggunakan cara ini, bukan ru'ya yang dia pakai, tetap dengan hisab. Sudah dia ketahui tahun depan itu, sudah tahu dia berapa tahun berikutnya, sudah dia tetapkan kapan berpuasa itu. Ini ilmu hisab, dan ini cara yang enggak pernah digunakan oleh para imam. Bahkan Ibnu Al-Qayyim menyebutkan, ya aku katakan, innal hisab la yajuz hayu tamada alaih fis saum, enggak boleh dijadikan sandaran padanya untuk berpuasa. Dan demikian juga para a'imma-a'imma yang lainnya, semua mereka di dalam penetapan puasa itu mengembalikan kepada ru'yah. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis-hadis yang banyak, bukan hanya satu hadis, tapi beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya puasa itu dengan hilal. La tasum hatta tarau hilal, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa tak sampaikan pada kesempatan ini. Naftabi bada qadar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tawaddalu, hafizakumullah.